Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas seperti ini, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, adalah sebuah aktivitas, sebuah amalan yang banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan demikian juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sana mereka membacakan kitabullah dan mengajarkannya satu sama lain. Illa nazalat alaihi mustaqinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan diliputi dan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan orang-orang yang berkumpul di masjid untuk menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwan fil din rahiman wa rahimakumullah. InsyaAllah di pagi yang cerah ini, sesuai dengan tema yang telah diumumkan oleh panitia, tema kajian kita pagi ini adalah surat cinta teruntuk ayah bunda. Yani insyaAllah pada pagi hari ini kita akan membahas satu kewajiban. Satu kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala fardukan kepada kita semua. Bahkan merupakan hak terbesar yang harus kita tunaikan setelah haknya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kita dapatkan di tengah masyarakat kita masih banyak yang belum mengetahui apa hak kedua orang tua mereka. Masih banyak di tengah masyarakat kita dapatkan fenomena kedurhakaan kepada kedua orang tua. Ya. Kita dapati di media massa akhir-akhir ini ada seorang anak yang tega menuntut ibunya dengan sejumlah uang dan mengeluarkan ibunya dari rumah yang telah didiami oleh ibunya selama bertahun-tahun. Terlepas dari apa latar belakang penuntutan tersebut, tapi perbuatan ini seharusnya tidak layak dilakukan oleh seorang anak kepada ibunya. Bahkan lebih daripada itu, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, di Lampung ada seorang anak tega menggorok leher bapaknya hanya permasalahan warisan, hanya karena permasalahan warisan. Ini menunjukkan bahwa masih banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui apa yang merupakan kewajiban mereka terhadap kedua orang tua mereka. Ya. Demikian juga sebagian dari kita, ya, yang sekarang kita sebut sebagai ikhwan yang ngaji, masih banyak di antara mereka yang belum tahu bagaimana cara bermuamalah yang benar kepada kedua orang tua, sehingga muncul konflik-konflik, pertentangan-pertentangan antara dirinya dengan orang tua. Maka insya Allah pada pagi hari ini, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kita akan bahas permasalahan ini, ya, permasalahan yang berkaitan dengan birrul walidain, kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk mempermudah pembahasan kita, insyaallah kajian pada pagi hari ini akan kita bagi menjadi 9 bab. 9 pembahasan. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah apa makna birrul walidain. Yang pertama, apa makna birrul walidain? Pembahasan kedua yang akan menjadi pembahasan kita adalah apa saja dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Karena kita, yang namanya seorang muslim, ketika dia mengamalkan sesuatu harus di atas dalil. Ketika dia berbakti kepada orang tua, dia harus tahu apa saja dalil yang mewajibkan dia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga adalah apa saja keutamaan birrul walidain. Apa saja keutamaan birrul walidain? Keutamaan yang bisa kita peroleh dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian pembahasan yang keempat adalah tentang wajibnya memuliakan ibu lebih daripada bapak. Wajibnya memuliakan ibu lebih daripada bapak. Kemudian pembahasan yang kelima adalah bentuk-bentuk birrul walidain, bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka masih hidup. Ketika mereka masih hidup. Kemudian yang keenam, bentuk-bentuk birrul walidain setelah mereka wafat. Ya. Mungkin di antara kita ada yang telah ditinggalkan oleh salah satu atau kedua orang tua kita. Maka penting bagi kita juga untuk mengetahui apa saja bentuk berbakti kepada orang tua walaupun mereka telah wafat. Kemudian yang ketujuh, pembahasan kita adalah kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kafir. Berbakti kepada orang tua yang masih kafir. Pembahasan yang kedelapan tentang makna durhaka kepada kedua orang tua. Makna durhaka kepada kedua orang tua. Dan perkara terakhir yang insya Allah akan jadi pembahasan kita pada hari ini adalah perkara-perkara yang dikira oleh sebagian orang sebagai bentuk kedurhakaan, tapi sebenarnya itu bukan merupakan kedurhakaan kepada kedua orang tua. Ya. Jadi pembahasan kita yang terakhir itu akan berbicara seputar perkara yang dikira oleh sebagian orang sebagai bentuk kedurhakaan kepada orang tua, tapi sebenarnya bukan kedurhakaan. Ini adalah 9 bab atau 9 pembahasan yang akan menjadi fokus kita pada pagi hari ini insyaallah taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita sampaikan bisa disampaikan dengan baik dan dipahami oleh semua ikhwah. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama adalah mengenai makna birrul walidain. Ya. Apa makna birrul walidain? Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Fayyumi dalam kitab beliau Misbah Al-Munir. Itu kamus ya. Misbah Al-Munir itu sebuah kamus. Beliau mengatakan al-birru al-khairu wal-fadl. Yang namanya albir itu adalah perbuatan baik dan keutamaan. Ya. Jadi secara bahasa birrul walidain, bir itu artinya berbuat baik dan keutamaan. Adapun Al-Imam Ar-Razi dalam Mukhtar As-Sihah beliau mengatakan al-birru diddul uquq. Albir itu adalah lawan dari al-uquq, kedurhakaan. Ya. Jadi setiap perbuatan yang merupakan lawan dari kedurhakaan itu disebut sebagai albir. Ya. Ini makna birrul walidain atau makna albir secara bahasa. Adapun secara istilah, birrul walidain adalah al-ihsanu ilaihima bil qalb wal qaul wal fi'l taqarruban lillahi ta'ala. Secara istilah, birrul walidain maknanya adalah berbuat baik kepada keduanya. Berbuat baik kepada keduanya, yakni kepada kedua orang tua, dengan hati, ucapan, dan perbuatan dengan tujuan taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makna birrul walidain atau berbakti kepada orang tua adalah berbuat baik kepada keduanya dengan hati, ucapan, dan perbuatan. Taqarruban lillahi ta'ala, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang perhatikan definisi ini. Berbuat baik kepada orang tua dengan hati. Maksudnya apa? Tidak muncul di hati kita rasa tidak suka kepada kedua orang tua kita. Rasa marah, rasa murka, ya, rasa hasad, benci, dan segala macam perbuatan hati yang tidak mengenakkan kepada orang tua, itu tidak ada pada diri kita. Baru kita disebut bir, berbuat birrul walidain, berbuat kebaikan kepada kedua orang tua kita. Kemudian dengan ucapan, maksudnya apa? Tidak muncul dari lisan kita, tidak keluar dari lisan kita suatu perkara yang menyinggung perasaan orang tua kita, yang membuat murka kedua orang tua kita. Dan demikian juga dengan perbuatan. Hendaknya apa yang kita lakukan itu semua adalah perkara yang diridhoi oleh kedua orang tua kita. Ya. Kemudian di akhir definisi ini dikatakan taqarruban lillahi ta'ala, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, bukan hanya karena mereka orang tua kita, tapi ini adalah suatu perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang ketika melakukan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya, yang dia lakukan adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini perlu kita tanamkan di hati kita. Ketika kita berbakti kepada orang tua, sesungguhnya yang kita lakukan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekadar balas jasa, bukan sekadar ingin menyenangkan mereka, tapi ini adalah ibadah, ibadah kepada Rabb kita Azza wa Jal. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, suatu perkara yang harus diketahui dan ditanamkan pada kita, ya, pada setiap kita, bahwa ketika kita berbakti kepada orang tua, sesungguhnya kita sedang melakukan ibadah yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembahasan yang kedua, ini tadi makna birrul walidain. Pembahasan kedua, dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat yang memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, surat An-Nisa ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha, dan beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Digandengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala antara perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian dari dalam surat Al-An'am ayat yang ke-151. Surat Al-An'am ayat yang ke-151. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Rasulnya, قُلْ, katakanlah wahai Rasul, تَعَالَوْ, marilah kemari, أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ, biar aku bacakan kepada kalian apa perkara yang diharamkan oleh Rabb kalian. Alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Kembali digandengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala antara perintah untuk mentauhidkan Allah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Demikian juga dalam surat Al-Isra ayat ke-23 dan 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rabbmu telah memerintahkan agar tidak menyembah kecuali kepadanya saja. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian dalam surat Luqman ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkurli waliwalidayka ilayyal masir." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami wasiatkan kepada manusia tentang kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan semakin lemah, dan menyapihnya atau menyusuinya selama 2 tahun. Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Maka hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada mereka. Sesungguhnya akulah tempat kembali bagi kalian. Ini diantara ayat-ayat dari Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dahulu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Aku bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling mulia? Amalan apakah yang paling utama?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu ala miqatiha." Salat tepat pada waktunya. Ya. Ini amalan yang paling utama kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qultu tsumma ai. Kemudian aku, yaitu Ibnu Mas'ud, bertanya, "Kemudian apa wahai Rasulullah?" Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma birrul walidain." Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu adalah min afdolil a'mal, termasuk amalan yang paling afdol, amalan yang paling mulia. Qultu tsumma ai. Kemudian apa wahai Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasakattu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tawistazatuhu lazadani. Kemudian aku pun diam, tidak melanjutkan pertanyaanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila aku meminta tambahan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan menambahkannya. Hadis ini menunjukkan kepada kita, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, keutamaan menuntut ilmu. Di sini Rasulullah ditanya tentang apa saja amalan yang paling utama. Kata beliau, yang pertama salat pada waktunya. Kemudian yang kedua apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga kata beliau, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari urutan ini kita lihat, birrul walidain lebih utama daripada al-jihad fi sabilillah. Ya, birrul walidain memiliki kedudukan yang lebih utama daripada apa? Al-jihad fi sabilillah. Ini adalah sebagian dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita tentang wajibnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ikhwani fi din wa akhwati fillah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa saja yang merupakan keutamaan dari birrul walidain? Keutamaan dari birrul walidain. Keutamaan apa yang akan diperoleh oleh seseorang apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya? Keutamaan yang pertama, dan ini telah kita singgung pada pembahasan kita sebelumnya, annallaha subhanahu wa ta'ala ja'ala al-ihsana biwalidain taliyan li'ibadatillah. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, itu beriringan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan perintah untuk beribadah kepada Allah dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, ini menunjukkan betapa besarnya amalan berbakti kepada kedua orang tua. Betapa besarnya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Karena digandengkan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala hak Allah, yaitu hak untuk diibadahi, dengan hak kedua orang tua agar anaknya berbakti kepadanya. Digandengkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kewajiban untuk beribadah hanya kepada Allah dengan kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar dari berbakti kepada orang tua. Langsung Allah gandengkan. Beberapa ayatnya telah kita bacakan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kalian kepada Allah, dan janganlah kalian sekutukan dirinya dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Digandengkan antara perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Allah katakan juga dalam surat Al-An'am ayat ke-151, Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakan, mari aku bacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kembali Allah gandengkan, ya, kewajiban untuk bertauhid dengan kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Digandengkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala antara perintah untuk mentauhidkan Allah dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Sekarang pertanyaannya, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan dua perkara ini? Menggandengkan antara tauhid dan birrul walidain. Menggandengkan antara kewajiban untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Apa sebabnya? Nah, siapa yang bisa jawab? Akhuna Abu Hanif Matadri, akhuna Abdul Hadi. Ya. Yeah. Pak Taufik. Tahu, Pak. Ada yang bisa jawab kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan? Ya, maaf. Karena orang tua adalah manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Masya Allah. Ada yang lain yang menambahkan? Masya Allah. Abu Hussein, fadl. Kenapa Allah gandengkan kewajiban untuk bertauhid dengan kewajiban birrul walidain? Tadi Allah mengatakan bahwa orang tua adalah manusia yang paling berjasa, ya. Karena orang tua adalah wasilah adanya kita di muka bumi ini, ya. Sekarang kita akan nukilkan, ini jawaban-jawaban yang benar, ya. Jawaban-jawaban yang benar, masya Allah, barakallahu fikum. Sekarang kita nukilkan penjelasan ulama, ya. Di dalam kitab beliau Tafsir An-Naisaburi, Al-Imam Nizamuddin Al-Hasan Ibn Muhammad Ibn Hussein An-Naisaburi, yang wafat pada tahun 850 Hijriyah, beliau mengatakan, wa innama ju'ilal ihsanu ilal walidaini taliyan li'ibadatillah liwujuh. Hanya saja dijadikan perbuatan baik kepada kedua orang tua itu beriringan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah dari beberapa sisi. Dari beberapa sisi. Yang pertama, kata beliau, annahuma sababu wujudil walad kama annahuma sababu tarbiyah. Kedua orang tua adalah sebab keberadaan seorang anak, dan juga keduanya adalah sebab pendidikan bagi sang anak. Ya. Ini yang disampaikan oleh Al-Akh Abdul Hadi tadi, ya, bahwa kedua orang tua adalah sebab wujudnya anak, keberadaan anak, ya, dan juga sebagai sebab pendidikan bagi mereka. Qala wa ghairul walidaini qad yakunu sabab at-tarbiyah faqat. Adapun yang selain kedua orang tua itu hanya bisa menjadi sebab pendidikan saja. Ya. Guru kita, ustaz kita, ya, dosen dan lain sebagainya, itu hanya berperan sebagai sebab pendidikan. Kita mendapatkan pendidikan karena mereka. Adapun sebab wujudnya kita di muka bumi ini, keberadaan eksistensi kita di muka bumi ini, semuanya kembali kepada kedua orang tua kita. Ya. Oleh karena itu kemudian beliau mengatakan, fala in'ama ba'da in'amillahi ta'ala a'zam min in'amil walidain. Kata beliau, tidak ada kenikmatan yang lebih besar, ya, tidak ada kenikmatan yang lebih besar setelah nikmat yang Allah berikan daripada nikmat yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Unzuru barakallahu fikum, perhatikan ini. Tidak ada orang di muka bumi ini yang bisa memberikan kenikmatan, ya, kepada kita lebih besar daripada kedua orang tua kita. Cukup orang tua kita menjadi sebab wujudnya kita di muka bumi ini, itu sudah mengalahkan semua kenikmatan yang bisa diberikan oleh orang lain. Walaupun mungkin ada yang diasuh oleh neneknya, diberikan fasilitas, atau diasuh oleh orang lain, diberikan beasiswa, diberikan fasilitas yang demikian mewah, tapi tidak akan ada yang bisa menggantikan posisi orang tua, bahwa orang tua adalah sebab wujudnya kita di muka bumi ini. Ya. Ini sisi yang pertama, bahwa orang tua adalah sebab wujudnya seorang anak ke muka bumi. Sisi yang kedua, kata beliau, qala wa minha anna in'amahuma yushbihu in'am Allah ta'ala min haitsu innahuma la yatluban bidzalika sana'an wala thawaba. Kata beliau rahimahullah, Sisi yang kedua, bahwa kenikmatan yang diberikan ahlan, fadl. Kenikmatan yang diberikan oleh kedua orang tua itu menyerupai kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang diberikan oleh kedua orang tua itu menyerupai kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana? Min haitsu innahuma la yatruban bidzalika sana wala thawab. Dari sisi bahwa kedua orang tua ketika memberikan kenikmatan kepada kita, mereka tidaklah meminta pujian dan tidak pula meminta balasan. Ya. Ketika orang tua memberikan sesuatu kepada kita, pernahkah Allah meminta, orang tua kita meminta pujian? Tidak pernah. Kemudian apakah orang tua pernah meminta balasan dari apa yang telah diberikan kepada anak-anaknya? Ya. Kowe wis tak kei makan saben dino, ya, 3 kali sehari. Pernahkah orang tua meminta balasan? Ayo dibalikin sekarang 3 hari, 3 kali sehari ngasih makan ke orang tua. Ada nggak orang tua yang seperti itu? Jawabannya tidak pernah, tidak ada. Pakaian yang diberikan oleh orang tua, fasilitas, segala fasilitas dari mulai kita lahir sampai kita bisa mandiri, ya, orang tua kita tidak pernah meminta balasan kepada kita. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, walillahi masalul a'la. Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah memberikan meminta balasan dari kita. Ini sisi yang kedua. Kenapa Allah Subhanahu wa taala gandengkan birrul walidain dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Sisi yang ketiga, kata Imam Nasaburi rahimahullahu taala, wa minha annahu ta'ala la yamallu min in'amihi 'alal 'abdi wa in ata bi a'dhamil jara'im. Sisi yang ketiga, kata beliau, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah merasa bosan memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya walaupun dia melakukan a'zamil jaraim, perbuatan dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah merasa bosan memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya walaupun hambanya berbuat dosa yang sangat besar. Bahkan ketika dia bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkannya dengan limpahan rahmat dan ampunan. Demikian juga kedua orang tua kita, ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Walaupun seorang anak, ya, melakukan perbuatan yang demikian menyinggung perasaan kedua orang tuanya, walaupun anak melakukan perbuatan yang sangat memalukan kedua orang tuanya, walaupun anak melakukan suatu perbuatan yang mengecewakan kedua orang tuanya, tapi orang tua tetap memiliki kasih dan sayang kepada anaknya. Mereka memaafkan, mereka terus menerus memberikan, mengalirkan nikmat kepada anak-anaknya. Ya. Ini keadaan kedua orang tua kita, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat apa perbuatan kita dari kecil. Ya, apa yang kita lakukan kepada mereka dari kecil. Mungkin di sana ada perbuatan kita yang memalukan mereka. Mungkin di sana ada cita-cita mereka yang tidak kita penuhi. Mungkin di sana ada keinginan orang tua kita yang tidak kita penuhi. Tapi bagaimana sikap orang tua kita? Masih sayang. Ya. Adapun cerita ada orang tua mengutuk anaknya, ini hanya di dongeng. Tapi di kehidupan sehari-hari kita dapati kedua orang tua kita itu penuh dengan limpahan rahmat. Walaupun anaknya telah berbuat perkara yang menghancurkan hatinya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sisi yang ketiga, bahwa orang tua itu tidaklah pernah merasa bosan untuk memberikan nikmat kepada kedua orang kepada anaknya, walaupun anaknya telah melakukan perbuatan yang menghancurkan hatinya. Ya. Sisi yang keempat, qala rahimahullahu taala wa minha annahu la kamala yumkin lil waladi illa wa yatlubuhu al walid li ajlihi wa yuriduhu alayhi kama anna Allah ta'ala la khayra yumkinu lil 'abdi illa wa huwa yuriduhu alayhi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala bahwa tidak ada suatu kesempurnaan, tidak ada suatu kebaikan yang mungkin diperoleh, yang mungkin didapatkan oleh seorang anak, melainkan orang tuanya akan berusaha untuk mendapatkannya. Ya. Artinya orang tua itu selalu berusaha mendapatkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ya. Makanan yang terbaik yang bisa dia berikan kepada anak-anaknya, pakaian yang terbaik yang bisa dia usahakan dia berikan kepada anak-anaknya. Ya. Bahkan mungkin sebagian orang tua yang memiliki kekurangan, ya, tidak bisa memberikan nafkah yang banyak, dia dahulukan anak-anaknya daripada dirinya. Ya. Kemudian ketika dia mungkin ketika masa mudanya tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baik, dia berusaha bekerja keras, membanting tulang agar anak-anaknya bisa sekolah, agar anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik daripada dia. Ini adalah orang tua kita, ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah. Orang lain mungkin hasad, orang lain mungkin iri dengan keberhasilan yang diperoleh oleh yang lain. Tapi orang tua kita ketika kita memperoleh keberhasilan, ketika kita memperoleh kesuksesan, orang tua kita akan sangat bergembira. Sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi masalul a'la. Allah subhanahu wa ta'ala akan merasa senang apabila hamba-hambanya mendapatkan keutamaan. Demikian juga kedua orang tua kita. Tidak pernah ada orang tua, ya, yang menginginkan agar anaknya itu jelek. Tidak pernah ada orang tua yang mengharapkan agar anaknya itu gagal. Tidak pernah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mereka selalu berharap yang terbaik bagi kita. Mereka selalu berharap yang terbaik bagi kita. Ya. Hanya saja mungkin, ya, hanya saja mungkin karena kurangnya pengetahuan mereka atau pengetahuan agama mereka, sehingga harapan mereka belum bisa sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pada prinsipnya orang tua tidaklah pernah menginginkan kejelekan bagi kita. Selalu mengharapkan kebaikan bagi diri kita. Ya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, keutamaan birrul walidain. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan perintah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Keutamaan kedua dari perbuatan atau birrul walidain, dari amalan birrul walidain, anna birrul walidain min akhlakil anbiya, bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu adalah akhlaknya para nabi. Ya. Para nabi, orang-orang terbaik dari kalangan umat manusia, orang-orang terbaik pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah karakteristik, salah satu karakteristik mereka, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengisahkan tentang doa Nabi Nuh alaihi salam. dalam surat Nuh ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang doa Nabi Nuh. Kata beliau, "Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara." Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Nuh alaihi salam, doa beliau, "Rabbighfirli." Wahai Rabbku, ampunilah dosaku. Wali walidayya, dan juga dosa kedua orang tuaku. Waliman dakhala baitiya mu'minan, dan dosa orang-orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan dia beriman. Walil mu'minina wal mu'minat, demikian juga dosa orang-orang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan. Wala tazidil zalimina illa tabara, dan janganlah engkau tambahkan kepada orang-orang yang zalim itu kecuali kebinasaan. Syahid dari ayat ini ikhwan fillah adalah beliau, Nabi Allah Nuh alaihi salam, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbighfirli wali walidayya." Wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Tidak melupakan kedua orang tuanya di dalam doanya. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-40 dan 41 Allah mengisahkan tentang beliau. Ketika beliau berdoa, "Rabbi ij'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a." Kata Nabi Ibrahim, "Wahai Rabbku, jadikanlah aku sebagai orang yang menegakkan salat, dan demikian juga anak keturunanku. Rabbana taqabbal du'a." Wahai Rabbku, terimalah doa ini. Kemudian kata beliau, "Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab." Wahai Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan juga orang yang beriman pada hari ditegakkannya perhitungan, yaitu pada hari kiamat. Ya. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam tidak lupa untuk mendoakan ampunan kepada kedua orang tuanya. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-30 dan ke-30 sampai ke-32 Allah kisahkan tentang karakteristik Nabi Isa alaihissalam. Beliau mengatakan, "Qala inni Abdullah." Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala inni Abdullah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya." Nabi Isa mengatakan, "Inni Abdullah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah telah menganugerahkan kepadaku Alkitab dan menjadikan aku seorang nabi." Ya. "Qala wa ja'alni mubarakan wa ja'alani mubarakan aina ma kunt." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan diriku berbarokah dimanapun, diberkahi dimanapun aku berada. "Wa awsani bis-shalah waz-zakah ma dumtu hayya." Dan Allah mewasiatkan kepadaku tentang salat, tentang zakat selama aku masih hidup. "Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya." Dan Allah mewasiatkan kepadaku, ya, menjadikan diriku untuk berbuat baik kepada ibuku dan tidak menjadikan diriku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Ya. "Wa barran biwalidati." Allah telah jadikan Nabi Isa itu sebagai orang yang berbuat baik, berbuat birrul walidain, berbakti kepada ibunya. Ya. Ayat-ayat ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semuanya menunjukkan kepada kita bahwa termasuk akhlak seorang nabi, termasuk akhlak karakteristik yang ada pada diri seorang nabi, apa? Berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Ini adalah keutamaan yang kedua dari berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, keutamaan dari birrul walidain, annallaha stajaba du'a man barra walidayhi, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu mengabulkan doa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Ini yang ketiga. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu akan mengabulkan doa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Dalilnya adalah sebuah kisah yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan mungkin kisah ini cukup terkenal di antara kita. Kisah tentang tiga orang yang terjebak di dalam gua. Ya. Jadi dikisahkan dalam hadis tersebut ada tiga orang yang sedang melakukan perjalanan, sedang safar. Kemudian ketika mereka safar, turunlah hujan. Hujan turun. Maka mereka berteduh di dalam sebuah gua. Kemudian tiba-tiba gua tersebut tertutup batu sehingga mereka tidak bisa keluar. Ya. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, "Mari kita meminta bantuan, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amalan kita." Ini namanya at-tawassul, dengan amalan soleh. Meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan soleh yang pernah dilakukan. Ya. Jadi boleh ketika seseorang ditimpa suatu kesempitan, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amalan soleh yang pernah dia kerjakan, amalan soleh yang pernah dia lakukan. Dalilnya adalah kisah ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka mulailah ketiga orang ini satu persatu menyebutkan amalan solehnya. Orang yang pertama, ya, dia pernah memerah susu kambing, ya, memerah susu kambing. Selesai memerah susu kambing, dia berkeinginan untuk memberikan susu ini kepada kedua orang tuanya. Kemudian dia pun pulang ke rumahnya dan mendapati kedua orang tuanya telah tertidur. Ya. Dalam keadaan anak-anaknya merengek-rengek menginginkan susu tersebut, dia tetap tidak memberikan susu tersebut. Kenapa? Karena mengutamakan kedua orang tuanya. Dia ingin orang tuanya lah yang terlebih dahulu menikmati susu tersebut. Sampai keesokan harinya baru orang tuanya bangun dan dia berikan susu tersebut kepada kedua orang tuanya. Ya. Kemudian kata orang tersebut, "Allahumma in kunta ta'lam inni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fabruj 'anna." Wahai Allah, ya Allah, apabila engkau tahu bahwa apa yang aku amalkan, aku perbuat itu karena mengharap wajah-Mu, maka bukakanlah bagi kami. Kemudian batunya itu bergeser sedikit. Kemudian orang yang kedua, ya, orang yang kedua itu ingin melakukan zina. Ya. Ketika dia ingin melakukan zina, diingatkan oleh wanita yang ingin dia zinahi, ya, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun tidak melakukan zina, meninggalkan perbuatan zina tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia katakan, "Allahumma in kunta ta'lam inni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna." Ya Allah, kata dia orang kedua, apabila engkau mengetahui bahwa aku melakukan perkara tersebut, meninggalkan perbuatan zina tersebut karena mengharap wajahmu, maka bukakanlah bagi kami. Kemudian batu tersebut bergeser sedikit, ya. Kemudian orang yang ketiga, orang tersebut memiliki seorang pekerja yang mana dia akan menggaji pekerja tersebut, tapi kemudian pekerjanya meninggalkan dirinya. Kemudian gaji tersebut diolah dan berkembang sehingga menjadi hewan ternak yang banyak. Ketika pegawainya tadi kembali, maka dia kembalikan gajinya beserta dengan hewan ternak yang telah berkembang sedemikian pesat. Dia berikan semuanya kepada pegawainya tersebut. Ya. Jadi harta itu milik siapa? Milik pegawainya. Kemudian dia kembangkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan hewan ternak yang banyak. Dia berikan semuanya kepada pegawainya, tidak diambil sedikit pun. Maka kata dia, Allahumma in kunta ta'lam anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj anna. Ya Allah, apabila engkau tahu bahwa aku melakukannya karena mengharap wajahmu, maka bukakanlah bagi kami. Akhirnya apa? Batu tersebut tergeser, pintu gua terbuka, dan mereka pun bisa keluar dari gua tersebut. Asyahid dari hadis ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah orang yang pertama. Apa yang menyebabkan doanya terkabul? Apa yang menyebabkan batu itu bergeser untuk pertama kalinya? Karena birrul walidain. Karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia memerah susu dan tidak ingin ada yang minum susu tersebut untuk pertama kali kecuali siapa? Kecuali orang tuanya. Mengutamakan kedua orang tuanya dibandingkan anak-anaknya. Ini yang menjadi penyebab dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Digeser batunya. Ya. Ini menunjukkan kepada kita keutamaan dari birrul walidain, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengijabahi, mengabulkan doa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Keutamaan yang keempat. Bihi tunal maghfiratu minallah. Dengan birrul walidain, seseorang akan memperoleh al-maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, seseorang akan mendapatkan al-maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seseorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni asabtu dhanban aziman, fahal li taubah? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan sebuah dosa yang sangat besar. Maka apakah aku akan memperoleh taubat? Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal laka min um?" Apakah engkau masih memiliki seorang ibu? Qala la. Maka orang tersebut mengatakan, "Tidak wahai Rasulullah." "Hal laka min khalah?" Apakah engkau memiliki bibi, yakni adik atau kakaknya ibu? Qala na'am. Qala fabirroha. Maka hendaknya engkau berbuat baik kepadanya. Ya. Asyahid dari hadis ini, yaitu inti dari hadis ini, ada seorang datang kepada Rasulullah, dia mengadu bahwa dia baru saja melakukan dosa yang sangat besar. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah karena dosa yang besar ini, apakah saya masih bisa mendapatkan, bisa bertaubat, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang sangat besar ini, wahai Rasulullah? Maka siapa yang ditanya oleh Rasulullah? Halaka min um? Apakah engkau masih memiliki seorang ibu? Ya, ternyata tidak punya. Kemudian halaka min khalah? Apakah engkau memiliki bibi, yakni saudara kandungnya ibu? Kemudian orang tersebut mengatakan na'am, iya. Maka berbuat baiklah kepadanya. Artinya apa? Berbuat baik kepada ibu itu adalah sebab, ya, seseorang memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang memperkuat perkara ini adalah sebuah atsar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabil Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Qala annahu atahu rajulun, bahwa suatu saat Abdullah bin Abbas itu didatangi oleh seseorang. Faqala inni khatabtu imra'atan, ya, sungguh aku telah mengkhitbah, melamar seorang wanita. Fa'abat antankihani, akan tetapi wanita tersebut tidak mau untuk menikahiku. Fakhotobaha ghairi, maka ada pemuda lain yang mengkhitbahnya. Ada orang lain yang melamar wanita tersebut. Fa'habat antankihahu, maka wanita tersebut pun ingin menikahi laki-laki tadi, ya. Faghirtu 'alaiha faqataltuha, maka aku pun cemburu dan aku pun membunuh wanita tersebut, ya. Cinta ditolak, pedang bertindak, ya. Jadi ketika dia ingin melamar seorang wanita, wanitanya enggak mau. Tapi setelah berapa lama ternyata wanitanya menikah dengan yang lain. Akhirnya dia cemburu dan membunuh wanita tersebut. Ya. Cemburu itu buta. Kemudian dia mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Fahalli min taubah?" Maka adakah taubat bagiku, wahai Ibnu Abbas? Kemudian kata Ibnu Abbas, "Ummuka hayyah?" Apakah ibumu masih hidup? Qala la. Maka dia mengatakan tidak. Ya. Qala tub ilallahi azza wa jal wa taqarrab ilaihi mastata'. Kemudian Ibnu Abbas membimbing dia. Bertobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkanlah dirimu dengannya dengan amalan yang mampu engkau lakukan. Ya. Tadi nanyanya apa? Nanya ibunya, masih hidup atau enggak? Ternyata ibunya sudah wafat. Maka diperintahkan oleh Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan soleh yang bisa dia kerjakan. Ya. Qala fadhhabtu, yakni rawi hadis mengatakan, maka aku pun mendatangi, fasa'altu Ibnu Abbas, dan aku bertanya kepada Abdullah Ibnu Abbas, lima sa'altahu an hayati ummi. Wahai Ibnu Abbas, kenapa kok Anda bertanya tentang ibunya masih hidup atau tidak? Faqala, maka Ibnu Abbas mengatakan, inni la a'lam amalan aqraba ilallahi azza wa jal min birril walidain. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya aku tidak tahu ada amalan, ya, yang lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, min birril walidain, daripada berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Jadi Abdullah bin Abbas ketika ditanya, ya, bagaimana caranya mendapatkan taubat, ya, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ditanya ibunya masih hidup tidak? Ternyata tidak. Kemudian yang lain bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa kok ditanya ibunya? Karena aku tidak tahu, kata Ibnu Abbas, suatu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal kecuali birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, keutamaan dari birrul walidain, bahwa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua adalah sababu maghfiratillah, sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan pernah merasa berat ketika berbakti kepada orang tua. Servis orang tua antum semampu antum, layani mereka. Karena birrul walidain adalah sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin-mungkin Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita sebab apa? Sebab bakti kita kepada kedua orang tua. Ya. Dan yang terakhir dari sebab birrul walidain, keutamaan dari birrul walidain, qala annahu sababun lidukhulil jannah, bahwa birrul walidain adalah sebab masuknya seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua adalah sebab untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nimtu faraituni fil jannah fasami'tu sauta qari'in yaqra. Aku tertidur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun melihat diriku berada di dalam surga. Lalu aku mendengar suara seorang pembaca sedang membaca. Ya. Faqultu man hadza? Maka aku bertanya, siapa itu? Siapa yang kedengaran suaranya di dalam surga? Faqalu hadza Harithah ibnu Nu'man. Maka dikatakan bahwa itu adalah Harithah ibnu Nu'man. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalikal bir, kadzalikal bir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, demikianlah albir. Ini demikianlah bakti. Demikianlah balasan bagi orang yang berbakti. Kadzalikal bir. Demikianlah balasan bagi orang yang berbakti. Wa kana abarran nas bi ummihi. Dan dahulu Harithah ibnu Nu'man itu adalah orang yang paling berbakti kepada ibunya. Unzuru barakallahu fikum. Keutamaan yang besar, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di surga mendengar suara. Suara siapa? Harithah ibnu Nu'man. Dan apa yang menyebabkan Harithah ibnu Nu'man dimasukkan ke dalam surga? Wa kana abarran nas bi ummihi. Dahulu dia adalah orang yang paling berbakti kepada ibunya. Ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita demikian besar keutamaan yang diperoleh. Ya, demikian besar keutamaan yang didapatkan oleh seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan pernah ada lagi kata malas bagi kita. Jangan pernah ada lagi kata berat bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya. Lah kita bacakan keutamaan-keutamaan yang begitu besar, masuk ke dalam surga, merupakan akhlaknya para nabi. Kemudian selalu Allah mengiringkan wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kewajiban birrul walidain. Apalagi keutamaan yang lebih besar daripada ini semua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kepada orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke bab selanjutnya, bab yang keempat, yaitu taqdimul fil bir 'alal ab. Itu wajibnya mendahulukan memuliakan ibu lebih daripada bapak. Setelah kita ketahui ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, keutamaan menuntut ilmu, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, maka ada perkara yang perlu kita ketahui, bahwa sesungguhnya ibu kita itu memiliki keutamaan yang lebih daripada bapak. Ya. Jadi ketika kita ingin berbakti kepada kedua orang tua, kita harus lebih memprioritaskan ibu kita daripada bapak. Ya. Ibu itu harus lebih diprioritaskan daripada bapak. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Hadisnya muttafaqun alaih dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Ya, aku pergauli dengan baik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qala ummuk, ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala thumma ummuk. Kemudian ibumu. Qala thumma man. Kemudian siapa wahai Rasulullah? Qala thumma ummuk. Kemudian ibumu. Tiga kali. Qala thumma man? Qala thumma abuk. Kemudian ditanya Rasulullah, siapa setelah itu Rasulullah? Baru bapakmu. Ya. Tiga kali disebutkan oleh Rasulullah, ummuka, ummuka, ummuka. Ummuk, ummuk, ummuk. Ibumu, ibumu, ibumu, summa abuk. Kemudian baru bapakmu. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ibu itu hendaknya mendapatkan prioritas. Derajatnya tiga kali lebih tinggi daripada bapak. Rasulullah mengatakan ibumu, ibumu, ibumu, kemudian baru bapakmu. Ini menunjukkan ketinggian posisi ibu di atas bapak. Ya. Sekarang apa rahasianya ikhwani fiddin wa akhwati fillah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menempatkan posisi ibu itu lebih dari bapak? Panjujib, siapa yang menjawab? Siapa yang bisa jawab kenapa Allah meninggikan derajat ibu dibandingkan bapak? Kenapa? Gak tahu. Masya Allah antum. Masya Allah. Barakallahu fiik. Lama gak ketemu. Karena ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui. Ahsan tabarakallahu fik. Ya. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Bari, ketika mensyarah hadis ini, beliau menukilkan dari Ibnu Battal, ya. Qala muqtadahu ay yakuna lil thalathatu amsalin ma lil ab min al bir. Konsekuensi dari hadis ini, yaitu hadis Abi Hurairah yang baru saja kita baca, bahwa ibu itu memiliki tiga bagian lebih tinggi daripada bapak. Ya. memiliki tiga kebaikan atau apa? Tiga derajat yang lebih tinggi untuk di apa namanya? Untuk kita berbakti kepadanya daripada bapak. Qala wa kana dzalika li su'ubatil haml, tsumma al-wada', tsumma ar-radha'. Hal yang demikian karena kesulitan seorang ibu ketika hamil, ketika mengandung. Ya. Di sini yang belum menikah siapa? Angkat tangannya sekarang yang belum menikah. Angkat tangannya yang belum menikah. Masya Allah, banyak yang belum menikah. Ya, karena doakan biar antum mau didoain selesai kuliahnya dulu atau nikah dulu. Ya. Ana doakan agar antum dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perlu antum ketahui bahwa yang di belakang kan nama ketawa tuh, belum yang kedua ya. Kalau antum tahu betapa sulitnya seorang ibu, ya, susah payahnya seorang ibu ketika hamil, ya. Itu kita akan merasa kasihan kepada seorang ibu. Ya. Mengandung anak selama 9 bulan 10 hari itu bukan perkara yang mudah, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Antum boleh coba bantal ditaruh di perut antum deh, jalan kemana-mana. Emosi juga enggak terkontrol kadang-kadang, ya. Perasaan enggak enak, tidur enggak enak, mau ngapa-ngapain tuh enggak enak. Ya. Ini yang dihadapi oleh seorang ibu ketika sedang hamil. Betapa berat cobaan yang dia terima ketika sedang mengandung anaknya. Makan gak enak, tidur gak enak, apa-apa gak enak. Makanya antum ketika menikah nanti, ya, karena mayoritas antum belum menikah. Ketika antum menikah nanti, dalam keadaan istri antum hamil, hendaknya seorang suami itu banyak-banyak bersabar, banyak-banyak mengalah. Ya. Egonya diturunkan terlebih dahulu. Layani istri antum sebaik mungkin. Karena keadaan seorang wanita yang sedang hamil itu sangat tidak mengenakan. Sangat tidak mengenakan. Banyak-banyak bersabar. Ya. Kalau misalnya dia minta sesuatu yang bisa kita kabulkan, berikan. Ya. Karena demikian sulit. Dan ini yang mengangkat derajat seorang wanita. Ketika dia mengalami kesulitan ketika hamil, maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, li su'ubatil haml tsummal wada', kemudian melahirkan. Ketika melahirkan, ya, insyaallah kita di sini tidak ada yang akan merasakan sakitnya melahirkan. Ya, tidak ada di antara kita yang akan merasakan sakitnya melahirkan, kecuali ibu-ibu yang di atas. Ya, mereka akan merasakan yang namanya sakit bertaruh nyawa ketika melahirkan. Ya, antara hidup dan mati ketika mengeluarkan anaknya dari rahimnya. Ini yang ada pada sisi mereka dan tidak ada pada diri kita. Ya. Bahwa seorang wanita ada yang namanya fase melahirkan. Kemudian ar-radha, menyusui. Ya. Menyusui. Ini juga kesulitan yang akan dialami oleh seorang wanita, seorang ibu. Kita gak bisa menyusui ya. Makanya kita kalah sama wanita di sisi ini. Ya. Dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antunna semua. Ya. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wanita. Bohong kalau orang-orang barat mengatakan Islam itu tidak memuliakan wanita. Bohong kalau orang-orang kafir, orang-orang barat mengatakan kalau Islam itu melecehkan wanita. Ini buktinya bahwa Islam sangat memuliakan wanita. Tiga kali derajatnya lebih tinggi dari seorang bapak. Ibu memiliki kemuliaan tiga kali daripada seorang bapak. Apalagi yang diminta. Ya, apalagi yang diminta dari syariat ini. Ini sudah cukup menunjukkan pemuliaan syariat Islam terhadap para wanita, khususnya para ibu. Qala fa hadhihi tanfaridu biha al-um wa tashqa biha thumma tusharikul aba fit tarbiyah. Maka di dalam tiga perkara ini, ini hanya terjadi pada, maka tiga perkara ini hanya terjadi pada ibu. Kemudian dia pun bersama-sama dengan ayah dalam mendidik anak, memelihara anak. Ya. Kalau memelihara anak itu bersama-sama antara seorang bapak dan seorang ibu. Walaupun pada kenyataannya peran ibu itu jauh lebih besar dalam mendidik dan memelihara anak. Ya. Tapi karena bapak juga ikut memelihara anak, maka ini perkara-perkara dilakukan bersama antara bapak dan ibu. Tapi ketiga perkara tadi, mengandung, melahirkan dan menyusui, itu hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu. Ya. Faqad waqa'atil isyarah ila dzalika fi qaulihi ta'ala, dan ketiga perkara ini telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dan kami wasiatkan kepada manusia tentang kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah dan semakin lemah, dan menyusuinya dalam waktu 2 tahun. Ya. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Satu perkara yang harus kita ketahui, bahwa ibu itu memiliki derajat atau memiliki hak yang harus kita lebih kita prioritaskan dibandingkan ayah, dibandingkan seorang bapak. Kemudian bab yang kelima, bentuk-bentuk birrul walidain atau gambaran apa saja yang kita lakukan ketika berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, al-ihsanu ilaihima bil qawli wa husnil muamalah. Berbuat ihsan, itu berbuat baik kepada mereka berdua dengan ucapan dan muamalah yang baik. Ya. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah dan Rabbmu telah memerintahkan kepada dirimu, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Dan jika salah seorang atau kedua orang tua telah berusia lanjut di sisimu, fala taqul lahumā uff. Janganlah engkau katakan kepada mereka berdua uff. Ah, menyanggah kedua orang tua. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakan kepada mereka berdua ucapan yang baik. Wa khfid lahumā janāhadh-dhul minar rahmah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghīra. Dan rendahkanlah dirimu kepada mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan katakanlah, doa, berdoalah, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghīra, wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mengasihiku ketika aku masih kecil. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mengatakan uf. Uf ini ikhwani fiddin wa akhwati fillah adalah sekecil-kecilnya ucapan yang jelek. Artinya ucapan jelek yang paling ringan itu adalah ucapan uf. Ngomong kepada orang tua uf atau ah, menyanggah ucapannya orang tua. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana yang lebih daripada itu? Ya, membentak kedua orang tua, mengangkat suara di hadapan orang tua, menghardik orang tua, atau bahkan mengusir orang tua dari rumah. Ini adalah suatu perkara yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan durhaka kepada kedua orang tua dalam hal ucapan. Ya. Seringkali terjadi di kalangan ikhwan, terutama bagi yang baru mengaji, ya, baru kenal dakwah sunnah. Ketika mereka kenal dakwah sunnah, mereka ingin langsung mengilzam atau ingin agar orang tuanya itu mengikuti sunnah, mengikuti apa yang dia ketahui, bahwa ini tidak boleh, itu tidak boleh, ya, ini yang wajib dilaksanakan, itu tidak boleh dilaksanakan. Sehingga ketika itu dia menyampaikan kepada orang tuanya, tapi tidak dengan thariqah yang bagus, tidak dengan jalan yang bagus. Terjadi pertengkaran, ya, tidak sabar kepada orang tua. Ketika argumen-argumennya dibantah oleh orang tua, maka dia bantah juga dengan ucapan yang lebih keras daripada orang tuanya. Hadza khata. Ini adalah perbuatan yang salah. Yang wajib antum lakukan adalah menyampaikan kebaikan dengan cara yang baik. Orang tua itu punya hak. Orang tua itu punya hak untuk diperlakukan dengan baik. Orang tua itu punya hak untuk mendapatkan ucapan yang baik dari kita. Maka sampaikanlah dakwah kepada orang tua dengan cara yang baik, ikhwan fillah wa akhwati fillah. Kalau misalnya ada perkara yang tidak mencocoki syariat, maka nasihati orang tua dengan cara yang baik. Nasihati orang tua dengan ucapan yang halus. Ya. Kalau misalnya antum orang Jawa, gunakan bahasa Jawa kromo, Jawa yang halus, yang akan membuat mereka merasa dimuliakan. Ya. Ini ikhwani fiddin wa akhwati fillah, satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk memilih ucapan kita ketika berbicara kepada kedua orang tua kita. Ya. Demikian juga dalam tindak tanduk, sopan santun. Hendaknya kita kepada orang tua itu berbuat sopan. Ya. Sayang sekali di masyarakat kita, ya, dahulu memang sudah ada budaya ini. Ini merupakan budaya kita, santun kepada kedua orang tua. Tapi begitu masuk budaya asing, berubah. Ya. Tidak ada lagi sopan santun kepada orang tua. Berbicara kepada orang tua seperti layaknya teman, atau bahkan lebih jelek. Ya. Dan tidak menampakkan budi pekerti yang baik di hadapan kedua orang tua. Ini adalah perbuatan yang salah. Ya. Ini adalah perbuatan yang salah. Kita diwajibkan untuk memilih ucapan yang baik kepada orang tua dan juga berlaku sopan dan santun di hadapan keduanya. Bentuk birrul walidain yang kedua, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ta'atuhuma fi ghairi ma'siyatillah. Mentaati kedua orang tua di dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentaati mereka berdua dalam perkara yang bukan merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang termasuk dari makna albir, berbuat baik, adalah mentaati, mengikuti apa yang menjadi keinginan kedua orang tua. Tapi syaratnya tadi, apa caranya? Bukan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi ma'siyatin innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan di dalam maksiat. Hanya saja ketaatan tersebut di dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara kebaikan. Sekarang ada masalah. Ya Ustaz, kita ini diperintahkan oleh orang tua datang ke Jogja untuk kuliah. Betul? Ya. Yang namanya kuliah itu ikhtilat, Ustaz. Campur baur antara laki-laki dan perempuan. Apakah kita masih harus mentaati kedua orang tua dalam masalah kuliah ini? Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu kita ketahui bersama, dan tadi juga telah kita singgung, bahwa tidaklah orang tua itu memerintahkan kepada kita sesuatu, melainkan itu untuk kebaikan kita. Orang tua menyuruh kita kuliah itu bukan untuk dia, bukan untuk kebanggaan dirinya, tapi untuk masa depan kita, agar kita memiliki masa depan yang baik, bisa berkeluarga dengan baik, punya pekerjaan tetap, ya punya pekerjaan, kemudian bisa menata keluarga yang harmonis. Ini yang menjadi impian orang tua kita. Makanya kita disuruh kuliah. Tapi sekarang kendalanya bahwa di bangku kuliah kita dihadapi dengan ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Dan ini haram, ikhwan. Al-ikhtilat haram. Campur baur antara laki-laki dan perempuan itu adalah perkara yang haram. Tidak boleh kita lakukan. Tidak ada satu orang ulama pun yang mengatakan ikhtilat itu boleh. Al-ikhtilat haram. Ya. Jangan ada yang bermudah-mudah mengatakan ikhtilat itu boleh lah. Campur baur laki-laki perempuan itu haram. Bahkan Syekh Sa'ad As-Sitri, ya, ketika di Saudi mulai masuk virus-virus ini, di Saudi itu ukurannya laki-laki dan perempuan itu dipisah di universitas. Tapi ada sebagian orang liberal berusaha untuk memodernkan pendidikan di Saudi Arabia dengan mencampur antara laki-laki dan perempuan. Syekh Sa'ad As-Sitri itu berkomentar keras sekali menentang ini, sampai akhirnya beliau mengundurkan diri dari Hay'ah Kibarul Ulama. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada ulama yang mengatakan bahwa ikhtilat itu boleh. Ikhtilat haram. Saya tegaskan sekali lagi bahwa ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan itu haram. Ya. Tapi sekarang problematika di negeri kita, adakah universitas yang dipisah laki-laki dan perempuan? Oh, ada Ustaz di Lipia. Tahu Lipia? Universitasnya Islam yang dimiliki oleh Kerajaan Saudi Arabia di Jakarta. Tapi di Lipia ini sedikit susah masuknya. Tidak semua orang bisa masuk ke sana. Dan yang dipelajari hanya ilmu-ilmu agama. Tidak ada fakultas kedokteran, tidak ada fakultas teknik, tidak ada fakultas komputer di sana. Ya. Mayoritas universitas yang ada di negeri kita itu semuanya ikhtilat, campur baur. Ya. Di UGM ikhtilat gak? UGM ikhtilat. Nah sekarang permasalahannya bagaimana kita menghadapi permasalahan ini? Ya. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah beliau terhadap Hilyah Thalibul Ilm, atau bisa cek. Jadi ini bukan ucapan saya, jangan dinisbahkan pada saya. Nisbahkan kepada Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin, seorang kibar ulama, ulama besarnya Saudi Arabia. Ya. Beliau mengatakan bahwa perkara yang seperti ini, ya, ketika seorang terpaksa untuk masuk ke dalam universitas, ya, jami'at, universitas-universitas yang campur baur di dalamnya, dan tidak ada universitas yang dipisah, ya, maka ini termasuk ke dalam kategori darurat. Maka seorang pun ketika dia terpaksa untuk kuliah, maka hendaknya dia meminimalisir ikhtilat yang ada di sana. Kalau misalnya bisa dia pisahkan antara laki-laki dan perempuan, artinya yang laki-laki di depan, yang perempuan di belakang. Kalaupun tidak bisa seperti itu, maka dia minimalisir dengan tidak bercampur baur dengan wanita. Sedikit apa? Dengan menyedikitkan bercampur baur dengan wanita. Kemudian tidak berbincang-bincang, tidak ngobrol bersama mereka. Kemudian tidak mengulang-ulang pandangan kepada mereka, selalu menundukkan pandangan di bangku kuliah. Ya. Dan dia hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar ketaatan, kadar kemampuan dirinya. Ya. Jadi ketika antum berada di bangku kuliah, jangan bermudah-mudahan. Sekarang ikhtilat itu jelas haram. Jangan kemudian masuk kemudian sama wanita, ya, ngobrol kemudian diskusi bareng hadap-hadapan lah, ya akhi, haram ya akhi. Antum masuk sana itu darurat, jadi jangan ambil yang banyak-banyak. Kalau bisa hadiri kuliah, pulang. Jangan kelamaan di kampus bergaul dengan para mahasiswi. Demikian juga para akhwat, para mahasiswi, ya. Seminimal mungkin dibatasi pergaulannya. Ya. Semoga ini, ya apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini bisa menjadi solusi bagi kita. Ingat, ikhtilat haram. Jangan ada yang mengatakan bahwa ikhtilat itu halal, boleh. Ya. Keadaan kita di sana darurah, terpaksa. Jadi hendaknya mengambil yang sedikit, tidak berlama-lama di sana. Kemudian yang ketiga, bentuk birrul walidain. Waktunya udah jam 11. Gimana panitia? Terusin aja dulu ya. 15 menit tapi belum, masih separuh ini. Yang ketiga, termasuk bentuk birrul walidain adalah idkhalus surur alaihima. Kalau bahasa literalnya, memasukkan kegembiraan, kebahagiaan kepada mereka berdua. Artinya membuat bahagia kedua orang tua. Ya. Membuat bahagia kedua orang tua. Ya. Pertanyaan kepada kita, kapan terakhir kita buat orang tua kita bahagia? Kapan terakhir kita buat orang tua kita bangga? Kapan terakhir kita buat orang tua kita tersenyum? Ya akhi, ya ukhti. Mungkin banyak di antara kita lebih banyak membuat orang tua kita menangis. Mungkin banyak di antara kita yang malah membuat orang tua kita kecewa. Membuat orang tua kita patah hati. Karena apa yang mereka dambakan tidak bisa mereka peroleh. Karena apa yang mereka cita-citakan tidak bisa mereka dapatkan. Dari Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu taala anhuma qala anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqala inni ji'tu ubayyuka 'ala al-hijrah. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka dia pun mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang untuk membaiat dirimu dalam berhijrah. Walaqad taraktu abawayya yabkiyan. Dan aku telah meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan mereka berdua menangis. Seseorang berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dan membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Perhatikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, irji ilaihima fa adhikhuma kama abkaitahuma. Kata Rasulullah, kembalilah engkau kepada keduanya. Maka buatlah mereka tertawa, buatlah mereka tersenyum sebagaimana engkau sebelumnya telah membuat mereka menangis. Ya. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kembali kepada orang tuanya. Ya. Tidak sekedar kembali, tapi diperintahkan untuk membuat gembira orang tuanya. Buatlah dia tertawa, buatlah mereka tersenyum sebagaimana engkau telah sebelumnya telah membuat mereka menangis. Ini menunjukkan kepada kita bahwa termasuk birrul walidain adalah membuat gembira kedua orang tua kita. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian perkara yang keempat, ya. Tidak menjadi sebab dicelanya kedua orang tua kita. Ya. Tidak menjadi sebab dicelanya kedua orang tua kita. Kita bacakan dengan cepat karena waktunya sangat terbatas. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, minal kaba'ir syatmur rajuli walidayh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dosa besar seseorang itu mencela kedua orang tuanya. Qalu ya Rasulullah, fahal yashtumu ar-rajulu walidayh? "Wahai Rasulullah, apakah ada orang yang mencela kedua orang tuanya?" Qala na'am. "Yasubbu abar rajuli fayasubbu abah. Fayasubbu ummah fayasubbu ummah." Ya, dia mencela bapaknya orang lain, kemudian orang lain balas mencela bapaknya. Dia mencela ibu orang lain, kemudian orang tersebut balas mencela ibunya. Ya. Jadi tidak boleh kita mencela orang tua orang lain, ya, orang tuanya teman kita, orang tuanya kawan-kawan kita, yang menyebabkan dicelanya kedua orang tua kita. Atau dengan kata lain, tidak boleh bagi kita untuk menjadi sebab buruknya nama kedua orang tua kita. Wajib bagi kita untuk menjaga nama baik kedua orang tua kita. Dan ini adalah bentuk dari birrul walidain, menjaga nama baik kedua orang tua. Ya. Dan perkara yang kelima, yaitu perbuatan birrul walidain ketika kedua orang tua masih hidup, adalah al-i'tirafu bi fadlihima wa du'a lahuma. Ya. Mengakui keutamaan mereka dan doa dan berdoa bagi mereka berdua. Ya. Diriwayatkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan dihasankan oleh Asy'al Al-Albani rahimahullah dari Abi Murrah rahimahullah maula ummi Hani, beliau mengatakan annahu raqiba ma'a Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu taala anhu ila ardhihi bil aqiq. Dahulu aku pergi bersama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu taala anhu ke kampung halamannya Abi Hurairah di Aqiq, sebuah tempat, ya. Jadi dia bersama Abu Hurairah naik kendaraan untuk pulang ke kampung halamannya Abu Hurairah. Fa idza dakhala ardahu saha bi a'la sautihi. Ketika masuk kampungnya, Abu Hurairah berteriak dengan suara yang demikian tinggi. Ya. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wahai ibuku. Ya. Ternyata Abu Hurairah, ya, sedang menyapa ibunya dari kejauhan. Ya. Taqul wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ibunya membalas alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaqul. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, rahimakillahu kama rabbaitini saghira. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu sebagaimana engkau telah merahmatiku, telah mengasihiku ketika aku masih kecil. Fatakul ya bunai wa anta fajazakallahu khairan wa radiya ank kama barartani kabira. Wahai anakku, demikian juga dirimu, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas dirimu dengan kebaikan dan ridho kepada dirimu sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku ketika aku berada di usia tuaku. Ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk birrul walidain, yaitu kita mengungkapkan, ya, keutamaan yang telah diberikan oleh kedua orang tua kita kepada kita. Kasih sayang yang telah diberikan oleh kedua orang tua kita itu kita akui. Dan tidak lupa kita mendoakan kedua orang tua kita. Ya. Kemudian bab yang selanjutnya, bab ke-6. Yaitu bentuk-bentuk birrul walidain setelah wafatnya mereka berdua. Yang pertama adalah berdoa bagi keduanya. Berdoa bagi keduanya. Ya. Jangan pernah kita melupakan kedua orang tua kita di dalam doa kita. Tidak hanya ketika mereka telah meninggal dunia, bahkan ketika mereka telah masih hidup. Ya. Lebih-lebih lagi ketika mereka telah meninggal dunia. Karena orang tua ketika mereka telah meninggal dunia, tidak ada amalan yang bisa membantu mereka kecuali hanya 3 perkara. sebagaimana yang datang dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalas." Jika seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Ya. Kata beliau yang pertama, sedekahin jariyah. Sedekah jariyah. Yaitu sedekah yang masih mengalir. Membangun sekolah, membangun masjid, membangun fasilitas umum. Ketika sarana-sarana ini masih dipakai, maka pahalanya akan mengalir bagi si mayit. Mengalir bagi orang yang telah meninggal dunia. Ya. Kemudian kata beliau, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang memberikan manfaat bagi orang yang diajari. Ini juga adalah apa? Amal yang akan mengalir pahalanya walaupun seseorang itu telah meninggal dunia. Dan yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw waladin salih yad'ulah, atau seorang anak yang saleh yang mendoakannya. Ya. Jadi ini yang bisa kita lakukan ketika orang tua kita meninggal dunia. Berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni kedua orang tua kita. Yang kedua adalah istighfar lahuma. Ini masih sama dengan yang pertama. Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka berdua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi as-salih fil jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat derajat salah seorang hamba di dalam surga. Mengangkat derajat salah seorang hamba yang saleh di dalam surga. Fa yaqulu ya rabbi anna li hadhih. Maka dia akan mengatakan, wahai Rabbku, dari mana aku mendapatkan ini semua? Dari mana aku mendapatkan derajat yang tinggi ini? Fa yaqulu bistighfari waladik lak. Engkau mendapatkan kedudukan yang tinggi ini karena anakmu meminta ampunan bagimu. Ya. Lihatlah ikhwan fillah, bahwa al-istighfar, permintaan ampunan dari seorang anak, ya, untuk kedua orang tuanya, ini bisa menaikkan derajat kedua orang tuanya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bentuk birrul walidain yang ketiga setelah orang tua meninggal dunia adalah menunaikan wasiat kedua orang tuanya. Menunaikan wasiat kedua orang tuanya, demikian juga melunasi hutang kedua orang tuanya serta mengqadha kafarah. Ya. Kafarah-kafarah yang wajib ditunaikan oleh kedua orang tuanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainih. Jiwa seorang mukmin itu terikat, tergantung dengan hutang-hutangnya. Ya, terikat dengan hutang-hutangnya. Hatta yuqda anhu, sampai hutang tersebut dilunasi. Ya. Maka bentuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua, adalah melaksanakan wasiatnya, melunasi hutangnya, demikian juga mengqada kafarat-kafarat yang pernah diwajibkan kepada orang tua. Kemudian perbuatan yang keempat, yaitu bentuk birrul walidain kepada kedua orang tua ketika dia telah wafat, ya, adalah bersedekah atas nama keduanya. Ya. Bersedekah atas nama keduanya. Dalilnya adalah hadis yang masyhur dari Sa'ad bin Ubadah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, maksudnya dari Abdullah ibn Abbas tentang Sa'ad ibn Ubadah, bahwa Sa'ad ibn Ubadah itu ibunya meninggal dunia ketika beliau tidak berada di sisinya. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha?" Apakah akan bermanfaat bagi ibuku wahai Rasulullah apabila aku bersedekah atas namanya? Qala na'am. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iya." Ya. Maka Sa'ad pun kemudian mensedekahkan kebunnya atas nama ibunya. Dia sedekahkan kebunnya atas nama ibunya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa sedekah yang dilakukan oleh seorang anak atas nama kedua orang tuanya ini akan bermanfaat bagi bagi kedua orang tuanya. Dan perkara terakhir dari bentuk birrul walidain kepada seorang orang tua yang telah wafat adalah menyambung hubungan baik dengan teman-teman kedua orang tuanya. Menyambung hubungan baik dengan teman kedua orang tuanya. Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa ketika itu beliau bertemu seorang Arab Badui, Arab dari dusun, ya. Kemudian Abdullah bin Umar yang ketika itu sedang mengendarai kendaraan, mengendarai keledai, beliau turun dari tunggangannya, kemudian Arab Badui itu, Arab dusun tersebut, beliau naikkan ke atas tunggangannya, ya. Abdullah ibn Umar, putranya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhum. Ya, beliau turun dari tunggangannya dan mempersilahkan si Badui naik ke atas tunggangannya tersebut. Bahkan lebih dari itu, imamahnya, ya surbannya dia berikan kepada Badui tersebut. Ya. Kemudian ditanya oleh murid-muridnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhum. Radhiyallahu taala anhum. Wahai Ibn Umar, kenapa kau melakukan ini? Kata Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa fulan si Badui tadi yang dia layani sedemikian rupa, ini adalah anak dari temannya Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Anak dari temannya Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Karena bentuk termasuk bentuk birrul walidainnya, maka dia tetap menjalin hubungan baik dengan teman atau keluarga teman dari bapaknya. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna abarral bir silatul waladi ahla waddi abih. Dan termasuk perbuatan yang paling berbakti adalah seorang anak menjalin hubungan dengan keluarga teman bapaknya. Ya. Jadi kalau misalnya antum tahu si fulan ini masih memiliki hubungan, ya, bapaknya masih memiliki hubungan dengan bapak antum, dengan orang tua antum, maka termasuk birrul walidain adalah menjalin hubungan baik dengan orang tersebut. Ya. Misalnya antum datang dari daerah, ya. Orang tua antum punya teman di Jogja. Maka tidak ada salahnya antum mengunjung, memperkenalkan diri bahwa saya anak bapak si fulan, temannya bapak, menjalin hubungan baik dengan mereka. Ini merupakan bentuk birrul walidain, ya. Siapa tahu nanti setelah hubungan baik ditawari anaknya kan? Yang namanya birrul walidain itu buahnya selalu manis, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wallahi demi Allah. Namanya birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua itu buahnya pasti manis. Jangan ragukan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum lakukan saja birrul walidain. Sudah tahu ilmunya, amalkan. Birrul walidain kepada kedua orang tua. Insyaallah Allah akan berikan ganjaran. Akan berakhir dengan manis. Ya. Ya begitu ya Bu Hanif ya. Masyaallah. Baik, waktunya gimana? Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan saja materinya sampai selesai. Gimana? Tidak ada pertanyaan kan? Belum ada yang bertanya? Taib, Allah musta'an. Sekarang bab yang ketujuh, kewajiban untuk berbakti kepada orang tua yang kafir. Ya. Di sana ada teman-teman kita, kawan Fiddin, yang mungkin mereka masuk Islam ketika mereka di bangku SMA. Mengenal Islam dari teman-temannya, kemudian masuk Islam. Dalam keadaan kedua orang tuanya masih dalam kekafiran. Ya. Tapi meskipun begitu, masih ada kewajibannya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-15, qala wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kedua orang tuamu itu memaksa dirimu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak miliki ilmu padanya, fala tuti'huma, maka janganlah engkau taati mereka berdua. Ya. Lantas kemudian apakah kita diperintahkan untuk mencela kedua orang tua kita yang masih kafir? Apakah kita diperintahkan kemudian untuk berbuat buruk kepada kedua orang tua kita yang kafir? Al-jawabula. Jawabannya tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan perlakukanlah mereka di dunia, mereka berdua di dunia dengan cara yang baik. Masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperlakukan kedua orang tua yang kafir dengan baik. Ya. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Asma bintu Abi Bakr radhiyallahu taala anhuma. Asma itu putrinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Siapa lagi putrinya Abu Bakar? Aisyah radhiyallahu taala anha. As-su'al. Waktunya habis ya. Saya mau tanya. Asma dan Aisyah itu ibunya satu atau dua? Artinya mereka berasal dari satu ibu atau beda ibu? Hah. Masya Allah. Antum salafi. Antum gak tahu salafinya antum nih. Asma, ibunya apa, putrinya Abu Bakar. Ibunya siapa Asma? Abdullah bin Zubair. Jadi Asma dan Aisyah itu memang putrinya Abu Bakar, tapi mereka berasal dari ibu yang berbeda. Asma itu ibunya bernama Qutailah ibnu Abi Syams. Adapun Aisyah itu dari Ummu Ruman. Ya. Jadi mereka berdua adalah putrinya Abu Bakar, ya, yang berbeda ibu. Asma kemudian dinikahi oleh Az-Zubair, kemudian putranya adalah Abdullah bin Zubair. Sedangkan Aisyah itu dinikahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Asma mengatakan, atatni ummi raghibah. Dahulu ibuku datang dalam keadaan dia menginginkan sesuatu dari diriku. Fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Asiluha. Maka aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah tetap aku sambung hubungan silaturahmiku dengan ibuku? Qala na'am. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya. Fa anzalallahu ta'ala fiha, la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din. Maka ketika itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang kalian untuk berbuat baik, ya, kepada orang yang tidak memerangi kalian karena sebab agama. Ya. Asyahid dari ayat ini bahwa Asma bintu Abi Bakar ibunya kafir. Ya. Akan tetapi tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik kepada ibunya. Dan demikian juga ada sebuah kisah yang sangat menarik dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Kata beliau, dan ini mungkin relevan bagi kita ketika kita bermuamalah dengan kedua orang tua kita. Antum cermati kisah ini ya. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Bukhari menyampaikan sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala kuntu ad'u ummi ila al-Islam wa hiya musyrikah. Dahulu kata Abu Hurairah, aku berdakwah kepada ibuku mengajaknya untuk masuk Islam dalam keadaan dia seorang musyrikah. Ya. Ini bukan ngajak ummi ke pengajian sunnah ya. Ngajak umminya masuk ke dalam Islam. Fada'autuha yauman. Maka satu hari aku pun kembali berdakwah kepada beliau. Fa'asma'atni fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akrahu. Maka ibu pun mengucapkan suatu ucapan ya, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana perkara ini tidak aku sukai. Ya. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Maka aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aku menangis. Qultu ya Rasulullah, inni kuntu ad'u ummi ilal Islam. Wahai Rasulullah, aku mengajak ibuku untuk masuk ke dalam Islam. Fata'ba alayya, maka beliau pun enggan untuk menerimaku. Fada'autu hal yaum fa'asma'atni fika ma akrahu. Dan hari ini aku kembali mengajak beliau untuk masuk ke dalam Islam. Maka beliau pun memperdengarkan atau mengucapkan suatu ucapan tentang dirimu yang tidak aku sukai. Fad'ullaha yahdiya umma Abi Hurairah. Maka berdoalah wahai Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah untuk memberikan petunjuk kepada ibu Abi Hurairah. Ya. Undur meminta kepada Rasulullah agar ibunya diberi hidayah. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibu Abi Hurairah. Fa kharajtu mustabshiran bi da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun keluar dalam keadaan yang gembira, dengan keadaan yang sangat berbahagia dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ji'tu fasirtu ilal bab. Maka aku pun mendatangi rumah ibuku, dan ketika itu aku sudah berada di hadapan pintu. Fa'idha huwa mujaf, dalam keadaan pintu rumah ibuku itu terkunci. Fasami'at ummi khashfa qadamayya, ternyata ibuku mendengar derap langkah kakiku. Faqalat makanak ya Aba Hurairah, maka dia pun, beliau pun mengatakan, tetaplah engkau di tempatmu wahai Abu Hurairah. Fasami'tu khadkhadatal ma', maka aku pun mendengar percikan demi percikan air. Ya. Qala faghtasalat wa labisat dir'aha wa ajilat an khimariha. Maka ibuku ternyata ketika itu mandi, kemudian mengenakan pakaiannya serta khimarnya, yaitu jilbabnya, kerudungnya. Fafatahatil bab. Maka ibu kemudian membuka pintu. Thumma qalat, kemudian ibu mengatakan, ya Aba Hurairata, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka ibunya mengatakan, wahai Abu Hurairah, Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Abu Hurairah kembali ke rumahnya dalam keadaan ibunya telah masuk Islam. Karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Qala farajatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu wa ana abki minal farah. Maka aku pun kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku pun mendatanginya dalam keadaan aku menangis karena kegembiraan. Qultu ya Rasulullah abshir qad istajaballahu da'watak wa hada umma Abi Hurairah. Wahai Rasulullah, dengarkanlah kabar gembira ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabulkan doamu dan telah memberikan hidayah kepada ibunya Abi Hurairah. Fahamidallah wa athna alaih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memuji Allah dan mengagungkan namanya. Qala qultu ya Rasulullah. Maka Abu Hurairah kemudian berkata, wahai Rasulullah, ud'ullaha ay yuhabbibani ana wa ummi ila ibadihil mu'minin. Wahai Rasulullah, doakanlah agar aku dan agar Abu Hurairah dan ibunya itu dicintai oleh kaum mu'minin. Wa yuhibbahum ilaina. Maka doakanlah agar kami mencintai kaum mu'minin dan mereka mencintai kami. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habbib ubaidaka hadha, yani Abu Hurairah wa ummahu ila ibadikal mu'minin wa habbib ilaihim almu'minin. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini yaitu Abu Hurairah dan ibunya mencintai kaum mukminin dan jadikanlah agar mereka dicintai oleh kaum mukminin. Fama khuliqa mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani. Dan tidaklah diciptakan seorang mukmin, lahir seorang mukmin di muka bumi ini dan dia mendengar tentangku kecuali dia, dan dia tidak, walaupun dia tidak melihatku kecuali dia akan mencintai diriku. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Unzuru barakallahu fikum. Usaha yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Demikian pula kita ketika kita telah mengenal sunnah, mengenal dakwah yang hak, mengenal dakwah yang benar, ya, untuk beragama di atas manhaj salaful ummah, beragama di atas manhajnya para sahabat, para tabi'in dan atba'u tabi'in, maka jangan cukupkan nikmat ini hanya pada diri kita, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dakwahkan ini kepada kedua orang tua. Ya. Wa min a'zami albir da'watuhuma ilallah. Dan termasuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, yang terbesar adalah mengajak mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'limuhuma ma yanfa'uhuma. Dan juga mengajarkan kepada mereka apa yang bermanfaat bagi mereka. Mengajarkan mereka tauhid. Mengajarkan mereka bagaimana beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajak ibunya berhijab dengan hijab yang syar'i. Ya akhwat, ya. Hijab syar'i itu bukan hanya untuk antunna semua, tapi juga untuk ibu-ibu kita. Ya. Ajak mereka untuk menggunakan hijab yang syar'i, menggunakan pakaian yang sesuai dengan tuntunan syariat. Jangan egois. Hanya ingin menjadi sunnah itu hanya menjadi bagian dari dirinya. Tapi dakwahkan ini kepada kedua orang tua. Bisa dengan memberikan majalah, ya, memberikan buku, berdiskusi dengan orang tua, ya, dengan cara yang baik, memberikan masukan-masukan kepada orang tua. Ikhwani, mungkin ucapan antum hari ini tidak didengar oleh mereka, ya. Mungkin ucapan antum hari ini tidak didengar oleh mereka, tapi mungkin dari temannya, dari sahabatnya yang juga mengenal dakwah sunnah, ya, dia akan mengenal kebenaran dan akan ingat dengan apa yang kita sampaikan. Wallahi akhi, dahulu ya, yang namanya tidak berjabat tangan dengan wanita itu adalah suatu hal yang ekstrim, suatu hal yang sangat asing di tengah-tengah kita kaum muslimin di Indonesia. Betul atau tidak? Sudah ada ya? Ya, betul atau tidak? Ya, berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram itu biasa. Justru orang yang tidak mau berjabat tangan itu dianggap asing. Ya. Kemudian ada ikhwan yang tidak mau berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram, sehingga menimbulkan kemurkaan bagi orang tuanya. Kemudian dia jelaskan, ya, bahwa ini tidak boleh menyentuh wanita yang bukan mahram. Jelaskan dengan baik. Pada saat itu orang tuanya tidak mendengar. Tapi setelah waktu berjalan, ya, mungkin ibunya nonton ceramah di TV atau ibunya membaca majalah, akhirnya tahu bahwa apa yang diperbuat anaknya itu adalah perbuatan yang syar'i, yang sesuai dengan syariat Islam. Maka jangan ragu untuk menyampaikan kebenaran kepada kedua orang tua kita. Mungkin pada saat ini dia tidak menerima itu karena itu dari mulut anaknya, tapi di lain waktu mungkin ada orang lebih daripada kita yang menyampaikan kepada orang tua, atau dia dengar ceramah, maka dia akan membenarkan apa yang pernah kita sampaikan. Ya. Ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kewajiban kita untuk menyampaikan dakwah kepada kedua orang tua. Baik. Bagian yang terakhir tentang uquq walidain. Ya, uquq walidain ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah adalah perbuatan durhaka kepada kedua orang tua yang merupakan lawan dari apa yang kita sampaikan tadi. Jadi setiap perbuatan yang tidak mengenakkan kepada kedua orang tua itu termasuk ke dalam uquq al-walidain. Dan ini adalah perkara yang sangat tercela. Dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang al-kaba'ir. Apa saja yang merupakan dosa besar? Maka beliau mengatakan al-isyraku billah wa uquq al-walidain wa qatlun nafs wa syahadatuz zur. Bahwa dosa besar adalah isyrak billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa qatlun nafs, membunuh orang lain. Wa syahadatuz zur, dan syahadat yang dipenuhi dengan kebohongan, persaksian yang bohong, persaksian yang dusta. Dan pembahasan yang terakhir ikhwani adalah perkara-perkara yang dikira sebagai durhaka kepada orang tua, tapi sebenarnya bukan bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Perkara yang pertama adalah tidak mentaati orang tua dalam perkara maksiat. Ya. Jadi ketika seorang anak tidak mentaati kedua orang tuanya dalam perkara maksiat, maka ini bukanlah bentuk kedurhakaan. Ya. Bapaknya nyuruh beli rokok, anaknya gak mau. Ini durhaka tidak? Durhaka ya? Enggak, gak termasuk durhaka. Ketidaktaatan kita dalam perkara yang merupakan maksiat itu bukan bentuk kedurhakaan. Dalilnya tadi, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang bukan merupakan kedustaan adalah persaksian yang jujur yang memberatkan orang tua. Ya. Misalnya orang tuanya terjerat kasus. Memang orang tuanya salah. Kemudian anaknya diminta bersaksi oleh hakim. Maka tidak boleh dia memberikan kesaksian dusta yang meringankan orang tuanya. Ya. Afwan Ustaz, waktunya sudah habis. Wah, datet. Baik. Ya. Sedikit lagi gak apa-apa ya. Tanggung ini bab terakhir. Ya. 3 menit lagi. Ya, persaksian hak, ya persaksian yang benar walaupun memberatkan orang tua. Maka ini bukan bentuk kedurhakaan. Kemudian bentuk yang lain yang merupakan apa namanya? Yang bukan merupakan kedurhakaan adalah seorang anak wanita menolak laki-laki yang dijodohkan oleh orang tuanya. Kalau misalnya seorang anak wanita menolak laki-laki yang dijodohkan oleh orang tuanya, maka ini bukan bentuk kedurhakaan. Karena wanita itu punya hak, baik dia gadis maupun janda, dia punya hak untuk menolak apa yang dijodohkan oleh orang tuanya kalau memang dia tidak cocok. Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa seorang gadis remaja yang masih perawan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa bapaknya telah menikahkan dirinya padahal dia tidak suka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan pilihan kepada gadis tersebut, apakah dia ingin tetap menerima pinangannya atau tidak. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang wanita apabila dia tidak cocok dengan calon suami yang dipilihkan oleh bapaknya, ketika dia menolaknya, ini bukan bentuk uquq walidain, bukan bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Ya. Dan yang terakhir yang bukan merupakan bentuk kedurhakaan kepada orang tua adalah menahan orang tua yang sudah pikun. Ya. Menahan orang tuanya yang sudah pikun agar tetap di rumah. Ini bukan bentuk kedurhakaan. Jadi orang tua itu akan mengalami fase pikun yang perbuatannya itu bisa memalukan dirinya sendiri. Ya. Maka tidak mengapa bagi anak itu untuk menahan kedua orang tuanya di rumah, dan ini bukan bentuk kedurhakaan. Taib ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah muhadarah singkat kita yang berkenaan dengan kewajiban kita untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Dan yang penting ya ikhwan, ilmu itu diamalkan. Ilmu itu diamalkan. Apa yang telah kita ketahui berupa hak dan kewajiban orang tua, hendaknya kita tunaikan. Nah, tidak cukup sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah datangnya dari diri kami dan dari syaitan, dan kami mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insyaallah kita akan jawab beberapa pertanyaan. Ini udah mau sholat apa? Oh iya. Insyaallah pertanyaan kita jawab setelah sholat zuhur. Bagi antum yang memiliki pertanyaan, tafadhal. Kita sholat dulu.